Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Qala musannif rahimallahu taala al-qaidatu sadisatu wa 'ashruna, kaidah yang ke-26, yubalu qaulil umana'i fi tasarrufat aw at-talafi ma lam yukhalif al-'adata. Ini perkataan orang yang memegang barang amanah, kita sofat dalam berbagai tindakan yang dia lakukan atau dalam perusahaannya barang itu diterima malam yukhalif al-adata, selama tidak menyelisihi al-ada umumnya atau kondisi wajarnya. Hadhi qa'idatun nafi'atun, ini adalah satu kaidah yang sangat manfaat, karena kaidah ini tuhillu al-ikhtilafat, memiliki faedah menguai berbagai perselisihan yang terjadi bainal umana, antara orang yang membawa memegang barang amanah wal malak dan pemilik. Fi muta'allaqatil amanah, berkaitan dengan masalah amanah, perselisihan berkaitan dengan amanah. Fi muta'allaqat, di sini jernya kembali ke al-ikhtilafat. Allati tahta aidihim, yang barang amanah itu ada di bawah kekuasaan mereka dan dalam kewenangan untuk tasarrufihim, tindakan mereka. Baiklah, setelah pemakasikan mereka berselisih di tasarufin dalam satu tindakan atau sifat dari tasaruf atau sifat dari tindakan itu atau dalam pusatnya barang, falqaulu qaulul umana, maka perkataan yang dimenangkan, yang dinilai benar adalah perkataan al-umana, orang yang memegang amanah. Bagus. Kalau syarif rahimallahu al-umana'u kullu man waqa'a al-malu biyadihi bi'idznin minasy-syari'i aw bi'idznin minal maliki. Fayuqbalu qaulul amini bitasarrufi. Kalau wakala syakhsan ayyabi'a lahu zawqan faba'ahu faqala al-muwakkilu innaka lam tabi'hu. Faqala al-wakilu qad bi'tuhu. Fal-qaulu qaulul wakili annahu aminun. Kadzalika yuqalu qawluhu fi talafi. Kalau talafa alladhi biyadil wakili wa qala al-muwakkilu anta mufarritun fa'alaikal dhamanu. Fa qala al-wakilu lam ufarrit fala dhamana alayya. Fal qawlu qawlul wakili bi annahu aminun illa idza khalafa al-'adata. Fa in khalafa al-'adata fa innahu la yuqalu qawluhu. Wayarji'u fi dhalika ila ahli khibrati kama sa'id qurul mu'alifu rahimallahu. Nah. Ya. Kusana. Kusana. Oh iya, enggak bisa. Iya. Ya dulu kan pernah ada kasus kan, ada yang mau minta, kayak kasus satu juga Zat. Oh. Oh. Iya, nikah resmi nggak bisa kalau nikah siri, kalau kayak gitu nggak punya wali. Iya. Iya. Ya prosesnya harus dilewati lah. Iya. Iya. Nah. Al-umana, pengertian umana adalah semua orang yang memegang harta atau harta itu ada di tangannya atas izin dari syariat atau izin dari pemilik. Yeah. Oh ya, tak bisa, orang tak punya hak untuk mewakilkan. Enggak bisa. Ya kalau cuma untuk pura-pura aja mungkin tawkil ke KUA, tapi hakikatnya yang nikahkan ya KUA gitu. Tapi kalau tawkil ke ustaz enggak bisa. Karena dia enggak punya wali gitu loh. Umana adalah semua orang yang harta itu ada di tangannya atas izin syariat atau izin pemiliknya. Maka diterimalah perkataan si Al-Amin, orang yang memegang amanah dalam tasawuf, dalam tindakan yang dilakukan. Seandainya ada seorang pemilik menyerahkan kepada seseorang untuk menjualkan kainnya, dan dia pun sudah menjualkannya, lalu orang yang mewakilkan alias pemilik mengatakan, Anda belum menjualnya, sedangkan wakil mengatakan saya telah menjualnya, tentu yang diterima, yang dipercaya adalah perkataan al-wakil, dia nama Amin, karena dia adalah orang yang memegang amanah. Demikian juga diterima perkataan Amin dalam berkaitan dengan kerusakan barang. Maka seandainya talafa'ala dibiadi al-wakil, rusak barang yang ada di tangan wakil, kemudian pemilik mengatakan Anda ceroboh, sehingga Anda punya kewajiban untuk mengganti. Wakil mengatakan saya tidak ceroboh, maka saya tidak punya kewajiban untuk mengganti. Dan masing-masing tidak punya bukti. Ini adalah kaidah untuk manakala tidak ada bukti. Ini situasi di mana ini tidak punya bukti, itu juga tidak punya bukti. Pemilik mengatakan Anda ceroboh, kamu juga tidak punya bukti. Cuma asumsi, cuma praduga, prasangka. Nah, namun fakta dia tidak punya. Si wakil mau membuktikan kalau dia tidak coba juga tidak punya data, tidak punya fakta menguatkan hal itu. Maka kaidah dalam masalah ini mengharuskan kita untuk menerima perkataan al-wakil karena pertimbangan dia adalah Amin. Kecuali jika perkataan al-Amin ini menyelisih al-adah. Maka jika menyelisih al-adat, maka perkataan tidak diterima. Wajib fidalika, dan masalah al-adat dan tidak ini mengacu kepada ya, komentar ahlul ibrah, pakarnya dalam bidang itu. Karena al-adat di bidang itu, ya yang tahu adalah yang punya ibrah di bidang itu. Apa al-adat di bidang ini dan itu. Ini. Sebagaimana nanti akan disebutkan oleh penulis atau telah disebutkan oleh penulis di matan kaidah. Malam yukhalif ala adata. Nah, Budi. Amma firadhi fafihi tafsilun. Fa in kana al-aminu lahu khadzun wa maslahatun bima fi yadihi mimma utmina alayhi lam yuqbal qawluhu firadhi. Misaluhu idza da'a al-musta'il raddal 'ariyati ila al-mu'iri fa innahu la yuqbal qawluhu لأن الخضر للمستعير والمؤير ليس له إلا خضر الآخرة حضر الآخرة المؤير ليس له إلا خضر الآخرة وهو الأجر وإذا دعا المستأجر رد العين إلى المؤجر فإنه لا يقبل لأن الخضر للمستأجر للمستأجر wa in kana al-khadhu li ghairihi wa huwa al-maliku qubila qawluhu fi raddi misaluhu idza da'a al-mudda'u radda al-wadi'ati ila malikiha fa innahu yuqbalu qawluhu li annahu la khadha lahu fiha bal al-khadhu li malikiha hadha huwa adh-dhabitu alladhi dhakarahu al-fuqaha'u rahimahumullahu fa min fima fi man yuqbalu qawluhu fi raddi wa man la yuqbalu. Nah, adapun berkaitan dengan jika tasarruf itu berupa pemulangan barang, maka perlu rincian. Jika al-amin lahu haddun wal maslahah, jika si pemegang amanah itu memiliki keuntungan dan maslahat dalam barang bima fiyadi, dengan barang yang ada di tangannya yang diamanahkan kepadanya, dan dia mengklaim sudah dipulangkan, maka perkataannya tidak diterima dalam masalah klaim pemulangan barang. Contoh, jika ada orang al-mustahil, peminjam barang, mengklaim kalau dia telah memulangkan barang pinjaman, buku pinjaman misalnya, telah dia pulangkan ilal mu'ir, kepada yang meminjamkan, maka perkataan mustahil layuk berkauluhu, perkataannya tidak diterima, karena keuntungan dan manfaat itu milik mustahil. Karena dia punya kebutuhan, maka dia pinjam barang. Walmu'il, sedangkan orang yang minjamkan barang tidak mendapatkan keuntungan kecuali keuntungan akhirat, yaitu pahala. Kemudian jika penyewa mengklaim telah memulangkan barang sewaan, mobil sewaan atau yang lain kepada orang yang menyewakan, maka tidak diterima, karena kepentingan adalah kepentingan penyewa. Namun jika kepentingan itu adalah dilairihi, untuk orang lain, yaitu untuk pemilik, maka perkataan al-amin itu diterima dalam masalah klaim pemulangan barang. Contohnya orang yang dititipi, orang yang dititipi, dititipi barang, jika dia mengklaim kalau dia telah memulangkan kepada pemilik, maka perkataannya diterima, karena dia tidak punya keuntungan dalam memegang barang itu. Keuntungan atau kepentingan adalah kepentingan pemilik. Hadal wa tawbib, ini adalah tolak ukur yang disebutkan oleh para ahli fikih, para ulama fikih rahimahumullah, tentang cara firman yubbal qawluhu, tentang orang yang diterima perkataannya dalam klaim pemulangan dan yang tidak diterima. Ya, ketika saya kecil, saya ingat satu peristiwa ayah saya, bapak saya, di Lampung, di TTP Aki. Ya, Aki. Ada orang titip Aki. Terus orang itu kebetulan penitipnya orang Lampung asli. Titip seminggu atau berapa, diambil. Setelah diambil, diklaim kalau dia belum ngambil. Diklaim tuh. Tapi ya memang orang sana agak-agak kayak gitu. Itu hilah itu untuk mendolimi orang lain gitu. Kalau menimbang al-of wal-adah gitu. Itu hilah untuk mendolimi orang lain. Ya, pokoknya kemudian di ini. Kemudian pokoknya disuruh ganti gitu. Padahal bapak saya cuma orang dititipi gitu. Iya, amin kan. Orang dititipi, ini saya mau perlu ini, bawa ini daripada saya bawa, tak titipkan dulu gitu, saya mau pergi gitu. Dia udah ambil, ya, dia klaim saya belum ngambil gitu. Kemudian bapak saya dipaksa untuk ganti apa, ganti duit gitu. Duit berarti ya, pokoknya, ini hilang di sini ini, nah, nanti. Ya, ini kalau apa dia dan ini sama-sama enggak ada bukti ya. Bapak saya enggak punya bukti kalau sudah diambil, ada bukti foto ya, atau apa ya enggak. Ini data foto pas ambil ya. Dokumentasi enggak ada ya. Ini ya bapak saya yang dititipi akhirnya kan enggak punya bukti. Dia juga enggak punya bukti ya. Sama-sama enggak punya bukti. Orang yang menitipkan barang dan yang dititipi tidak punya bukti. Maka kaidah fikih mengatakan yang menang perkataan orang yang dititipi. Orang dititipi itulah yang menang. Sama jika sama-sama tidak punya bukti. Di antaranya misalnya saksi. Tidak ada saksi. Saksi kalau itu belum di ini diambil atau saksi kalau itu sudah diambil. Nah, kemudian apa alasan berlakunya kaidah ini di matan? Dikatakan li anna arbabal amwal i'tamanuhu, karena pemilik harta mengamanah, memberi amanah kepada orang itu. Artinya memposisikan al-amin dalam posisi dirinya. Wa muqtada hadza al-i'timan, dan konsekuensi logis dari pemberian amanah ini adalah mempercayai, menerima ucapan si al-amin. Bila tidak ada al-amin, kecuali jika al-amin tidak mengklaim, dakwa satu klaim yang menyelisih indra dan menyelisih al-ada, baru ketika itu ada alasan untuk menolak atau ditolaknya perkataannya. Ya, puaslah. Kalau anna al-amina da'a anna al-aina talafat bih diraqi wa nahnu nusyahidu anna al-balada lam yakun fihi khariqun fa huna la yuqbalu qawluhu لأنه يخالف العادة، لكن لو ثبت في الحريق في البلد ثم قال الأمين إن الأمانة تلفت في الحريق وقال صاحبها إنها لم تتلف به، فقول قول الأمين. Kalau ada amin, misalnya pemberi aman atau yang diberi amanah mengklaim kalau barang itu rusak dalam sebuah peristiwa kebakaran, dan kita menyaksikan bahwasanya al-balad di kampungnya itu tidak ada peristiwa kebakaran, tidak ada rumah terbakar, tidak ada kios terbakar, misalnya jika itu barangnya ditaruh di kios. Fahuna, maka di sini tidaklah diterima perkataannya, karena dia yukhaliful ada. Ini yukhaliful ada atau yukhaliful his? Dia klaim ini barangmu itu hangus terbakar. Namun realitanya kampung itu enggak ada kejadian kebakaran. Cocoknya yukhaliful ada atau yukhaliful his? Karena ada dua tadi di mata. Di sini dikatakan tawaliful ada. Lakin lalu sabat al-hariku fil balad, akan tapi jika memang terdapat kejadian kebakaran di satu negeri, di satu kampung, dan rumahnya termasuk yang terbakar, meskipun kalau mau ditinjau dari sisi al-adah, mungkin ada benarnya rumahnya kebakar. Ya, memang rumah kebakar itu sebagian barang ada yang bisa diselamatkan. Namun al-adah secara umum, al-adah berkonsekuensi hukum umum, ya kebakaran habis semua. Nah, jika diselamatkan satu dan dua, ya, satu dan dua itu layu tabah, tidak mempengaruhi kaidah, tidak mempengaruhi hukum. Ya, kalau memang sehingga itu dari sisi mungkin disebut al-ada. Semua kalau al-amin, namun kalau enggak ada kasus kebakaran, ya masa ya khaliful ada, khaliful al-his. Kan bisa kelihatan mana kebakaran, ada kebakaran. Tapi kalau ada kasus kebakaran, kemudian dan itu yang kebakaran dari rumah si alami, dan dia mengklaim barangmu ada di rumah, tidak bisa saya selamatkan, terbakar. Maka ini sesuai dengan al-ada. Ya kan, ketika terjadi kebakaran di filbal di satu kampung, kemudian al-amin mengatakan jika amanah itu rusak dalam kasus kebakaran, maka pemilik barang, sedangkan pemilik mengatakan belum rusak lah, maka perkataan yang diterima adalah perkataan al-amin. Nah, kemudian kaidah berikutnya, kaidah yang ke-27, mantarakal ma'mura lam yabra ila bifi'li. Siapa yang meninggalkan hal yang diperintahkan, maka dia tidak bebas dari ikatan perintah kecuali dengan mengerjakannya. Wa man fa'ala al-mahdura, dan siapa yang melakukan hal yang terlarang, wa ma'dzurun, dan dia ma'dzur karena dimaklumi karena kebodohan ataukah lupa, fa huwa ma'dzurun, maka dia adalah orang yang dimaklumi, la yalzamu syai'un. Tidak ada satu apapun yang menjadi kewajibannya. Nah, saat kemarin, matan. Bismillahirrahmanirrahim. وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة والصحيح طرده في جميع صوره كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فمن ذلك من صلى وهو محدث أو تارك بركن أو شرط من شروط الصلاة لغير عذر فعليه الإعادة ولو أنه جاهل أو ناس ومن نسي النجاسة في بدنه أو ثوبه أو جهلها فلا إعادة عليه لأن الأول min tarikil ma'muri wa sani min fi'dil mahzuri wa man taraka niyata siyami lam yasihha sawmuhu wa man fa'ala muhdiran nasiyan aw jahilan sahha sawmuhu wa man taraka shay'an min wajibatil hajji jahlan aw nisyanan fa'alihi damun wa man ghatta ra'sahu wa huwa rajulun muhrimun aw labisa al-makhita aw tatayyaba al-muhrimu aw qallama asfarahu aw halafa sha'rahu wa huwa jahilun aw nasin fala shay'a alayhi wa fi ba'dhi hadha khilafun dhaif. Wa hadha al-farq, dan pembedaan semacam ini membedakan antara al-ma'mur dan al-mahdzur adalah satu hal yang berdasarkan hadis yang sahih dalam banyak kasus. Sahih dan yang benar berlakunya kaidah ini dalam semua kasus. Sebagaimana pendapat Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya. Contoh kasusnya, siapa yang sholat dalam kondisi hadas atau meninggalkan salah satu rukun atau syarat sholat tanpa udzur, maka dia wajib mengulangi. Walau anna jahilun, seandainya dia tidak tahu aunasin atau lupa, dan siapa yang walau anna jahilun aunasin, meskipun dia adalah karena tidak tahu ataukah lupa. Titik. Bagaimana si anak jasata dan siapa yang lupa adanya najis di badannya atau kainnya, atau dia tidak tahu, maka tidak ada kewajiban mengulangi. Kenapa kalau orang yang sholat dalam keadaan berhadas wajib diulangi? Karena yang pertama meninggalkan hal yang diperintahkan. Ada orang yang masalah najis yang tidak perlu diulangi karena dia mengerjakan hal yang dilarang. Dan siapa yang tidak berniat puasa, maka puasa yang tidak sah. Memanfa'ala muftiran, dan siapa yang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, nasihat karena lupa atau tidak tahu, maka puasanya sah. Siapa yang meninggalkan salah satu wajib haji karena tidak tahu atau karena lupa, maka dia punya kewajiban menyembelih dam seekor kambing. Demikian juga orang kewajiban atau larangan ihram, siapa yang menutup kepalanya dalam keadaan ihram, memakai pakaian yang seukuran badan yang berjahit atau seukuran anggota badan dan berjahit, atau dia mengenakan, ada orang yang dalam kondisi ihram mengenakan minyak wangi atau memotong kuku atau mengundul rambutnya karena tidak tahu atau karena lupa, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya. Dan dalam contoh kasus ini terdapat perselisihan, namun perselisihan yang lemah, seperti Syafi'iyah ketika nutup kepala karena lupa atau pakai minyak wangi karena lupa sekalipun tetap terkena hukuman. Maka tidak bedakan antara lupa tidak tahu ataukah sengaja dalam masalah ini. Ya, Mas Agus. Wala syarihu rahmah wa ta'ala wa hadha farqan yaitu bahwa anak lamahu wa matala wajuna musalla wa huwa muhtif wa huwa muhtifan nasiya iya tawadu'a awa nasiya anahu muhtifan fa salatu khairu sahihatin ويجب عليه أن يعيدها ورجل صلى وفي ثوبه نجاسة نسي أن يغسلها atau nasiya atau nasiya anna alaihi najasatun. Alaihi najasatan. Atau nasiya anna alaihi najasatan. Atau lam ya'lam bi najasati illa ba'da an shalla. Hadza laysa alaihi adadun. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم وعليه نعله فخلأ نعليه فخلأ الصحابة نعله فلما سلم سألهم لماذا قالوا رأيناك خلأت نعليك فخلأنا نعلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا ولم يستأنف الصلاة بل خلعهما وأزال النجاسة واستمر في صلاته وعلى هذا فلو شرعت في الصلاة وذكرت أن على ثوبك نجاسة وتحت الثوب سراويل فإنك تخلع الثوب وتستمر في صلاتك ولو أن رجلا أكل لحم إبل وهو على طهارة ولم يدري أنه لحم إبل ثم صلى بعد ذلك بدون وضوء فصلاته غير صحيحة لأنه صلى بغير طهارة والطهارة من باب فعل المأمور إلا أنه لا إثم عليه لِأَنَّ تَرْكَ الْمَأْمُورِ جَاهِلًا تَرْكَ الْمَأْمُورِ لِأَنَّ تَرْكَ الْمَأْمُورِ أَوْ لِأَنَّهُ تَرْكَ الْمَأْمُورَ لِأَنَّهُ تَرْكَ الْمَأْمُورَ جَاهِلًا لَكِنْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَلَى وَجْهِ التَّمَامِ. Ini adalah pembedaan yang wajib untuk kita ketahui. Misalnya ada seorang dalam kondisi hadas dan dia itu lupa untuk berwudu atau lupa kalau dia hadas, maka sholat yang tidak sah, wajib diulangi. Sedangkan orang yang sholat dan dikainya ada najis atau dia lupa untuk membersihkannya atau lupa kalau ada pada najis atau tidak tahu dengan najis kecuali setelah selesai sholat, maka dia tidak punya kewajiban mengulangi. Dalilnya Nabi SAW satu hari sholat dalam keadaan memakai dua sandal, lalu dia lepas dua sandalnya, maka para sahabat pun melepas sandal-sandal mereka. Setelah Nabi salam, Nabi bertanya pada sahabat, kenapa kalian seperti itu? Para sahabat mengatakan, kami melihat engkau melepas sandalmu, maka kami pun melepas sandal-sandal kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Jibril datang padaku dan mengkabarkan padaku kalau padanya terdapat najis. Ya, jadi sisi pendalilan, Nabi tidak mengulangi sholat dari awal. Walam yastanifi sholata. Anggap saja bila lepas itu di rakaat kedua, maka berarti di rakaat pertama beliau sholat dengan membawa najis. Beliau tidak mengulangi rakaat yang pertama, beliau cuma melanjutkan. Bal, namun beliau cuma melepasnya kemudian menghilangkan najis dari diri beliau kemudian meneruskan sholatnya. Walahata, maka berdasarkan hari ini seandainya engkau mulai mengerjakan sholat, bertakar kadang engkau ingat bahasanya pada pakaian terdapat najis dan di bawah pakaian tadi misalnya sarung terdapat celana, maka kalau anda lepas sarung misalnya sarung dan kau lanjutkan sholatmu. Namun seandainya ada orang yang makan daging unta sedangkan dia pada orang yang dalam kondisi tahara dan dia tidak tahu kalau itu ada daging unta dan sholat setelah itu tanpa wudu, maka sholatnya tidak sah. Lina sholat karena dia sholat tanpa toharah, dan toharah itu termasuk mimba bifi dan makmur, mengerjakan hal yang diperintahkan. Namun cuma tidak ada dosanya karena dia meninggalkan hal yang diperintahkan karena tidak tahu. Namun dia punya kewajiban untuk mengqadha ala wajib tamam dalam bentuk yang perbuatan yang sempurna. Maka beda antara taful mahmur dan fi'lil mahdur. Kemudian kaidah yang ke-28, yakumul badalu maqam al-mubdali idza taghayyara al-mubdala minhu. Badal itu menggantikan mubdal jika tidak mungkin menggunakan mubdal minhu. Allah Ta'ala katama ajabat taharata bilma'i falam tajidu ma'an fatayammamu so'idan tayyibah fa'afama tayammumu inda ta'azuri taharata fa'afama tayammuma inda ta'azuri taharatil ma'i maqama taharatil ma'i fatakumu maqama taharatil ma'i ikuli syai'in falayistatna syai'un minha ala sahihi faminha idha Ubtilatil Qudhiyatu awil hadyu awil baku bihoirihi qawma hadha maqamal asli. Nah, Allah Ta'ala berfirman setelah mewajibkan tahara dengan air, yaitu wudu dan mandi, Allah katakan jika kalian tidak menjibah air, maka bersengajalah memakai sa'id yang bersih. Maka Allah posisikan tayamum saat tidak menjibah tahara dengan air sebagaimana posisi taharah air. Fatakum maqama taharatil ma, maka dia menggantikan taharah dengan air dan segala sesuatu, tidaklah dikecualikan darinya satupun. Sahih menurut pendapat yang benar. Contohnya jika hewan kurban diganti atau hewan haji diganti atau wakaf diganti dengan yang lainnya, qama hadzal maqamul asli, maka pengganti-pengganti tersebut posisi sebagaimana al asli, sebagaimana yang seharusnya. Nah, Budi. Azza kalau Syekh Rahimahullah, ana tayammum inda adami ma'i yaqumu maqamahu wa ala hadza fala yaqulu tayammum bi qudutil waqti wa la yushtaratu li tayammum bi qudutil waqti walau alima al insanu anna ulam yaqdiru 'ala al-ma'i ba'da dukhulil waqti wa tayammama qabla dukhulil waqti fa tayammumu sahihun wala yu'id tuhu ila dakhala al-waqta idza dakhala al-waqtu karujulin maridin ya'rifu annahu la yastati'u an yatawaddu'a bil ma'i fa tayammama qabla adani zuhri masalan summa adana li zuhri fa innahu yusalli wala yalzimuhu i'adatu tayammumi wa idza jaa waqtul asri wa huwa la yazalu adiman al-ma'a wa lam yantaqid wudu'uhu fa inna tayammumahu la yabtulu wa idza tayammama an najasatin li salatil fajr wa idza tayammama an janabatin li salatil fajri masalan fala yalzamuhu an yatayammama an hadhihi najasati li salatil an hadhihi janabati li salatil zuhri li annahu tawra minal janabati bitayamumil awali lakin yalzamuhu an yatayammama li salatil zuhri in ahdasa hadasan asghara. Nah, zakara syekh penulis menyebutkan bahasa tamat tayamum ketika tidak ada air adalah pengganti taharah dengan air. Berdasarkan hal ini, karena maka tidaklah batal tayamum dengan semua mata habisnya waktu. Tidak sebagaimana pendapat sebagian ulama fikih. Di antaranya adalah Syafi'iyah. Syafi'iyah, waktu berakhir, maka batal. Jadi ya, sholat dulu dengan tayamum, waktu dulu berakhir, maka batal. Ketika itu sholat asar harus tayamum lagi. Ya, sehingga ulama yang berpendapat semacam ini sehingga tidak disyaratkan tayamum tibanya waktu. Tidak sebagaimana pendapat Syafi'iyah. Tayamum untuk sholat duhur harus dikerjakan setelah waktu duhur tiba. Maka seandainya Seorang itu mengetahui kalau dia tidak mampu menggunakan air setelah tibanya waktu, kemudian dia tayamum sebelum tibanya waktu, maka tayamumnya sah, tidak perlu diulangi jika waktu telah tiba. Contohnya ada orang yang sah dan dia tahu kalau dia tidak akan mampu berwudu dengan air, maka dia tayamum sebelum adzan zuhur misalnya. Kemudian dia berazan untuk zuhur, fa'inna yusal, maka dia sholat dan dia tidak memiliki kewajiban untuk mengulangi tayamum. Dan jika tiba waktu asar dan dia masih dalam keadaan tidak punya air, walaupun takut wudhu dan dia tidak melakukan pembatal wudhu, maka tayamumnya masih tidak batal. Baiklah, tayamum, jika dia tayamum sebagai pengganti mandi junub untuk sholat subuh misalnya, maka dia tidak punya kewajiban tayamum dari junub ini untuk sholat duhur. Li'annahu tahura minal janabati, karena dia telah bersih dari junub dengan tayamum yang pertama. Akan tapi dia punya kewajiban untuk tayamum untuk sholat duhur jika telah mengalami hadas asghar. Nah, pasna. Kalau tanya memang qiraatul Qur'an. Nilai qiraatil. Kalau tanya memang qiraatul Qur'an, ainahu yusalli bihada tayamum. Kama law tawaddu'a li qiraatil Qur'an, ainahu yusalli bihi. Al-muhimu anna tayamum yaqumu. Anna tayamum yaqumu maqama ma'i mutlaqan fi kulli laqali al-qawli rajih. Lakin mata wujidal ma'u, mata wujidal ma'u wajib alaihi istiqmaluhu. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal asyidu at-tayyibu wudu'ul muslimi. Awqala fahurul muslimu Fahurul muslimi wa ilam yajid yajidil ma'a asra sinina. Fahidha wajadahu fal yataqillaha wal yamassahu bi asyratihi Tasyaratahu. Nah, walau tayamum, seandainya tayamum untuk membaca Al-Quran, maka dia boleh sholat dengan tayamum dengan niat itu. Sebagaimana orang yang berwudu untuk membaca Al-Quran, dia boleh sholat dengan wudunya itu. Al-Muhim, yang jelas tayamum untuk menghentikan air secara mutlak dalam semua keadaan menurut pendapat yang paling kuat. Ya, ada khilaf dalam masalah kaidah ini. Tetapi ketika dijumpai air, maka wajib menggunakan air, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, debu yang suci wudu setiap muslim, atau tuhurul muslim, wudunya seorang muslim meskipun tidak menjumpai air selama 10 tahun. Namun jika dia telah ketemu air, lalu dia bertakwa kepada Allah dan dia guyurkan air itu ke badannya, dia sentuhkan air itu ke badannya. Nah, satu. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لم يصلي الفجر لأن عليه جنابة ولم يجد الماء قال له صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم جاء بالماء فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ماء وقال له اذهب فأفرغه عليك فدل هذا على أنه إذا وجد الماء بطل التيمم. نعم. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada orang yang tidak sholat subuh karena dia dalam kondisi junub dan tidak menjumpai air, Nabi katakan engkau cukup menggunakan debu karena itu sudah cukup bagimu. Tumaji abilma, dan dibawakan air kepada Nabi, maka Nabi berikan kepada orang itu air dan Nabi katakan pergilah dan tuangkan air ini ke badanmu. Fadalah hata, maka ini menunjukkan bahasanya jika dijumpai air maka tayamumnya batal. Ya, kemudian Masukus Masyari Allahumma wa ta'ala Ka'insanin ishtara syatan Bidhafi biha Tumma tara'a alaihi Ba'da an'yanaha Ayat baha Khairat minha Fala ba'sa Wa taqum mustaniyatu maqam al-ula Fayajuzu lahu Ay yabi'a al-ula Wa yatasarrafu Fiha kamasha'a. Nah, Contoh dari contohnya adalah seorang yang membeli seekor kambing untuk hewan kurban. Kemudian to'a alaihi, terjadi sesuatu pada si kambing. Ini terjadi setelah ta'yin. Kalau inilah yang akan disembelih. Dan dia ta'yin, dia ganti dengan yang lebih baik, maka tidak mengapa. Dan kambing kedua tadi menggantikan posisi kambing pertama, sehingga kambing pertama boleh dijual dan diperlakukan bebas sebagaimana dikehendaki. Di anasani atau karena kambing kedua menggantikan kambing pertama. Nah, jika jangka seperti ya, maka ini dibahas setelah bataan ayanaha, setelah mentahi. Tahi hewan korban kalau mazhabnya Syaikhul Utsaimin adalah tidak cukup dengan beli. Setelah beli kemudian dia ikrar, ini kambing korban kulo, jadi ta'in. Kalau ta'in maka ya, ini, ya wajib itu yang disembelih. Dan setelah ta'in malah sakit, maka jika memungkinkan ganti dengan yang lain. Dan sebagian ulama mengatakan dengan membeli itu sudah ta'in. Demikian juga kasus yang sama untuk wakaf. Wakaf bisa ditukar giling misalnya, namun harus dengan yang lebih baik. Wakaf maksud saya ya, ketika dia tidak ya, ditukar karena satu dan lain hal, karena pertimbangan maslahat, maka di ditukar, tukar guling misalnya orang bilang, tanahnya aslinya di dalam, kemudian dipindah di depan, maka ini tidak mengapa. Watakum saniyah makomal ula, dan yang kedua ini menggantikan posisi yang pertama. Yang pertama itu ya, bebas sama pemiliknya kemudian dijual. Nah, ini bukan menjual wakaf karena telah diganti. Asalkan penggantiannya adalah penggantian yang dibenarkan, dan diantara penggantian yang dibenarkan adalah karena ingin mewujudkan maslahat. Menurut pendapat yang paling kuat ini dibenarkan, kecuali dalam madzhab Syafi'i yang tidak membenarkan tukar guling wakaf. Nah, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berdua